Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita pada malam hari ini akan membaca bagian akhir dari kitab Bayan ما في نصيحة إبراهيم الرحيلي من الخلل والإخلال كريا الإمام العلامة حامل الجرح حامل لواء جرح التعديل ربيع بن هادي المرخلي حفظه الله. إبراهيم الرحيلي pada nasihatnya halaman 39. نعم. Kata Syekh Rabi, kala Dr. Ibrahim. Kata Dr. Ibrahim, ashiran, kaidah yang ke-10. Ahlul bid'ah, alladzina khalafu akidat ahli sunnah wa manhajahum. Ahlul bid'ah, penganut bid'ah yang menyelisihi akidah ahlus sunnah, menyelisihi manhaj ahlus sunnah fil istidlal dalam metode pendalilan, wa ta'lim, metode pengajaran ilm, wa tadris, metode pembelajaran, wa da'wah ila Allah, dan metode dakwah mengajak kepada Allah, ke jalan Allah, agama Allah, wa tab'ul ahwa'a, dan mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, wa lam yata'assaw bi ulama'i ahli sunnah, dan mereka tidak ya mengikuti, mencontoh ulama ahli sunnah. Bal yantaqisunahum, bahkan mereka ahlul bidah itu melecehkan ahli sunnah. Wa yagmizunahum, menyindir ya, mencela ahli sunnah. Wa yatafadhaluna alaihim, dan merendahkan ahli sunnah. Ahlul bidah yang seperti itu dengan syarat-syarat yang disebutkan yang panjang itu, dan itu akan dibantah nanti oleh Syekh Rabi ya, bahwa itu tidak ada dari salaf. Persyaratan yang panjang seperti itu, ahlul bid'ah yang ditahdir, yang memang seperti yang kita dengar tadi ya, demikian panjang syarat-syaratnya. Haulai, kata Ibrahim Ruhaili, mereka adalah mubtadi'ah, dullal, orang-orang sesat, yang bagi mujahadatuhum ya, semestinya ada perjuangan untuk melawan mereka. Bitambihin nas, dengan memberi tambih, peringatan kepada kaum muslimin, ala su'i tariqatihim, mengenai jeleknya jalan yang mereka tempuh, metode yang mereka tempuh. Wanhirafihim, mengenai inhiraf, penyimpangan mereka, anis sunnah, dari sunnah. Waraddi ala syubhatihim, membantah syubhat-syubhat mereka. Wa yu'amaluna mu'amalata ahlil bida'i fi sa'iril ahwali, dan mereka ahlul bida' yang seperti itu keadaannya ya, mu'amalah terhadap mereka, sikap terhadap mereka, mereka dipergauli disikapi ya sebagaimana menyikapi bergaul dengan ahlul bid'ah yang ada fi sairil ahwal, pada seluruh kondisi keadaan. Ya, jadi ahlul bid'ah yang dibolehkan ditahrir, dihajar, diboikot oleh Ibrahim Ruhaili adalah ahlul bid'ah yang memenuhi syarat-syarat ini tadi. Demikian panjang syarat-syaratnya. Nah, dan ini tidak benar. Tidak seperti itu. Kita dengar bantahan Syekh Rabi. وهذا لا يمنع كتارحيل سنجدنya وهذا لا يمنع من دعوتهم للحق. Dan ini tidak menghalangi tahdir yang diberikan, diterapkan kepada mereka, itu tidak menghalangi ya untuk mendakwai mereka, mengajak kepada al-haq. Wa mujadalatihim billati hiya ahsanu min qibali al-ulama. Dan tidak menghalangi untuk mendebati mereka dengan metode perdebatan yang terbaik dari kalangan ulama. Ulama yang melakukan itu, mendakwai mereka dan mendebati mereka dengan metode yang terbaik. In kana hadza mu'assiran fi ruju'ihim lis sunnah, dengan syarat jika hal ini yaitu mendakwai mereka, mendebati mereka punya efek pengaruh ya untuk rujuknya mereka, kembalinya mereka ke dalam sunnah Nabi SAW. Kata Ibrahim Ruhaili selanjutnya, wa yam bagi al-hadharu min al-khalt baina ulama ahli sunnah. Dan semestinya waspada, hati-hati ya dari tindakan sikap mencampur aduk antara ulama ahlus sunnah wa ma yanbaghi ay yu'amalu bihi, dan apa yang semestinya mereka ahlul bidah itu disikapi ya, dipergauli. Hatta ma'a wujudil khata, meskipun ditemukan ada kesalahan pada mereka. Min hifdhi maqamihim, berupa menjaga maqam mereka, yakni menjaga kedudukan mereka, posisi mereka tetap diposisikan, tetap dihormati. Wa ma'rifat qadrihim, dan mengenal kemuliaan mereka, kadar mereka sebagai orang-orang yang berilmu. Alama taqaddama bayanuhu, berdasarkan apa yang telah lewat penjelasannya. Baik. Kita ulangi. Wayam bagil hadaru min al khalt, ini masih berbicara tentang muamalah terhadap ahlus sunnah yang keliru ya. Taib. Wayam bagi al hadaru min al khalti bain al ulama ahlus sunnah wa ma yam bagi ayu amalu bihi. Nah, ini fa'ilnya masih kembali ke ulama ahlus sunnah. Taib. Semestinya waspada, hati-hati dari sikap apa? Mencampur aduk ya antara, yaitu golongan yang pertama dalam menyikapi ulama ahlus sunnah, dan apa yang semestinya dilakukan, sikap yang benar dalam memperlakukan ulama ahlus sunnah meskipun mereka melakukan kesalahan ya. Yani kalau ada ulama ahlus sunnah melakukan kesalahan, semestinya bagaimana? Tetap min hifdhi maqamihim, tetap dijaga posisi mereka, kedudukan mereka. Ma'rifati qadrihim, tetap dikenali ya kadar kemuliaan mereka sebagai ulama ahlus sunnah meskipun punya kesalahan. Alamat taqad dan bayanu, berdasarkan apa yang telah lewat. Nah, ini satu. Ya. Semestinya hati-hati, jangan sampai yang pertama ini tadi, ketika menyikapi ulama ahlus sunnah yang melakukan keliruan ya, dicampur dengan wabaina ulama'i ahlul bid'ah, dicampur dengan sikap ya terhadap ulama ahli bid'ah alladzina yajibu muqata'atuhum, yang memang wajib untuk diputus hubungan dengan mereka, ulama ahli bid'ah. Wa muhajaratuhum, wajib dihajar, diboikot, ya, dijauhi. Wa tahdzir minhum, dan memberi peringatan hati-hati dari mereka. Ya. Beda kata dia. Naam. Wadhalika, dan hal itu, anna khata'a ulama ahli sunnah, hal itu dikarenakan kekeliruan ulama ahli sunnah, kana an ijtihadin fi talabil haqqi ma'a suluki tariqis sahihi fil istidlal. Karena ulama ahli sunnah ketika keliru dalam satu perkara, kata dia, kekeliruan itu adalah hasil ijtihad dalam mencari kebenaran, ya, disertai menempuh metode yang benar di dalam mengambil pendalilan. Nah, berbeda dengan khata' ahli bid'ah, kesalahan ahli bid'ah natijun, ya, itu bersumber muncul an hawan. Bersumber dari hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Wanhiraf, penyimpangan. Ya, penyimpangan akidah, ideologi. Wa adami suluki tariqis sahih fil istidlal, dan tidak menempuh metode yang benar dalam mengambil pendalilan dari nas-nas. Nah, itu bedanya. Maka beda pula cara menyikapinya, kata dia. Fasyattan ma bainal halain. Ya, perbedaan yang jauh antara kedua keadaan ini. Maka jangan sampai terjadi khalt, terjadi pencampuran. Nah, disamakan gitu. Harus tetap dibedakan. Kata dia, "Tayyib, wa hadzal maqam." Dan maqam ini, ya, huwa furqan ma bain ahli sunnah wa ahli bid'ah. Posisi ini tadi, maqam ini tadi adalah pembeda antar ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Wa bihadha yatabayyanu lil hadiqi. Dengan ini menjadi jelaslah bagi orang yang cerdas. Ya. Bagi yang cendekia. As-sababu fi adami tabdi'il a'immati li ba'di ulama'i ahlus sunnah. Jadi jelas bagi dia apa faktor, apa sebab yang menjadikan sebagian a'immah tidak mentabdi', tidak memfonis mubtadi', sebagian ulama ahli sunnah alladzina wafaqu ba'du ahli bid'ah, yang telah menyetujui sebagian ahlul bid'ah pada bid'ahnya fi masail juz'iyyatin min aqwalihim, pada masalah-masalah yang sifatnya juz'iyah. Ya, pada ucapan-ucapan mereka. Juz'iyah artinya cabang saja, bukan pokok. Nah, percabangan. Prinsip bukan pokok. Dasar prinsip itu. Ini kata dia. Dan ini syubhat juga. Akan dibantah nanti. Ini tidak benar. Tidak benar. Nah, kita dengar keterangan Syekh Rabi, ahwilullah. Aku berkata, kata Syekh Rabi, innahu layufhamu min qawli Dr. Ibrahim. Sesungguhnya difahami dari keterangan Dr. Ibrahim, dipetik di sini kalimatnya tadi itu yang pertama, bahwa ahlul bid'ah alladzina khalafu aqidat ahli sunnah wa manhajahum fil istidlali wa ta'lim wa tadris wa da'wati ila Allah wa tab'u al-ahwa wa lam yata'assabu bi'ilmi ahli sunnah bal yantaqisunahum wa yaghmizunahum wa yatafaddaluna 'alaihim ha'ula'i mubtadi'un dhullal. Nah, begitu panjang definisi yang dibuat oleh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam mendefinisikan, dalam mengkriteriakan ahlul bid'ah yang pantas untuk ditahdzir. Jika terpenuhi syarat-syarat ini tadi yang panjang. Jadi ahlul bid'ah yang dibolehkan ditahdzir oleh Ar-Ruhaili, kaidahnya apa? Ahlul bid'ah yang menyelisih akidah Ahlus Sunnah. menyelisih manhaj al-sunnah. Dalam hal apa? Dalam hal pengambilan dalil. Ya. Pemetikan kesimpulan hukum dari satu dalil. Ya. Metode pendalilan. Dalam hal metode ta'lim. Ya. Metode tadris, pembelajaran. Metode dakwah. Mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Tidak mencontoh dalam ahlus sunnah. Ya, melainkan mereka dipersyaratkan bid'ah itu mencela ahlus sunnah. Ya, melecehkan ahlus sunnah. Merendahkan mereka. Nah, itu. Ya, hal-hal yang harus syarat-syarat terpenuhi. Baru kemudian mereka difonis sebagai mubtadi'ah, dhullal yang ditahdir. Kata Syekh Rabi, yufhamu min hadat ta'rif at-tawili. Difahami dari definisi yang panjang ini yang dikemukakan oleh Ibrahim Ar-Ruhaili, alladhi qarrarahu huna, yang dia takrir, dia tetapkan di sini pada halaman 39, wa akkada hadha at-takrira fi fihris al-mawdu'at, dan dia menekankan, ya, penetapan ini kembali di daftar isi. Ya, pada halaman 48. Nah. Haitsu naqalahu bi nafsi, di daftar isinya itu. Ya, tatkala dia menukil persis bi nafsi wa fasihi, persis nasnya. Ya. Nah, susunannya persis seperti yang ditulis di sini. Begitu tertulis di daftar isinya. Anna ar-rajula awil jama'ata, bahwasanya seseorang atau kelompok, la yuhkamu alaihi, tidaklah boleh difonis hukum atas seseorang itu, au alaihim, atau atas kelompok itu, jama'ah itu, bil bid'ah, tidak boleh difonis hukum, ya, dengan bid'ah, bahwa orang itu mubtadi, bahwa kelompok itu adalah kelompok sesat mubtadi'ah, ya, bil bid'ah wad-dalal, dengan bid'ah dan kesesatan, illa kecuali, tidak boleh difonis hukum kecuali, idza jama'at fihi au fihim, kecuali jika terkumpul pada diri orang itu atau pada jama'ah itu, kelompok itu, ya, fihi au fihim, kullu hadhihi al-umur, kecuali jika terkumpul padanya seluruh perkara-perkara yang diuraikan ini, yang panjang tadi yang sudah kita dengar. Nah, jika terkumpul seluruh perkara-perkara tersebut yang kita dengar tadi, barulah kemudian boleh difonis hukum mubtadi'ah. Nah, jika ada yang ketinggalan satu dari hal-hal yang disebutkan tadi yang kita dengar, berarti belum boleh difonis mubtadi'ah. Wa hadza ta'rifun wa taqrirun ajibun. Dan ini adalah definisi dan penetapan kaidah yang ajib, yang aneh, mukhalifun li usuli wa manhaj ahli sunnati wal jama'ati wa ahkamihim. Ini menyelisihi prinsip manhaj ahli sunnah wal jama'ah dan hukum-hukum ahli sunnah wal jama'ah. Nah, ini tidak benar. Baik, ini kesalahan pertama. Kemudian ditunjukkan oleh Syekh Rabi bukti-bukti kekeliruan kaidah ini, bahwa ini menyelisihi kaidah sunnah jamaah. Buktinya satu, ya, ya, alif. Fal khawariju alladzina dhammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawarij, kelompok khawarij yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditahdir oleh Rasulullah SAW. Wa amara biqatlihim, dan Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh mereka, kelompok khawarij itu. Faqatalahumus sahabatu, maka para sahabat memerangi mereka, berjihad memerangi mereka. Wa qatalu katsiran minhum, dan para sahabat pun membunuh banyak dari kalangan khawarij pada peperangan, menumpas mereka berdasarkan perintah Nabi SAW. Maka na indahum illa takfir bil hakimiyah wa bil kabair min adz-dzunub. Nah, tidak ada bid'ah lain, penyimpangan lain yang ada pada diri mereka khawarij kecuali hanya bid'ah takfir bil hakimiyah, mengkafirkan pemerintah muslim. Itu saja. Nah. Ya, al-hakimul muslim dikafirkan. Naam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu khalifah. Naam. Dari al-khulafa ar-rasyidun yang dijamin masuk jannah. Berdasarkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dikabarkan mati syahid. Dikafirkan daulahnya oleh Khawarij. Dikafirkan pemerintahannya. Takfir bil hakimiyah. Difonis kafir. Oleh karena itu mereka memberontak. Nah, buat teror-teror. Ya, pembunuhan, pembantaian dan pemberontakan. Nah, baik, sampai akhirnya mereka berhasil, salah satu pentolannya berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, wabil kabair min adz-dzunub, dan mengkafirkan orang muslim hanya gara-gara dosa besar yang dilakukannya. Siapa saja dari kalangan kaum muslim berbuat dosa besar, kafir. Nah, ini prinsipnya Khawarij, prinsipnya teroris, ya, ISIS, Daesh. Nah, mereka penerus Khawarij masa lalu. Nah, itu. Nah, makanya kalian lihat. Ya, pada pidatonya Abu Bakar Al-Baghdadi, ya, dia mengatakan bahwa seluruh, ya, pemerintahan yang ada di dunia semuanya kafir. Oleh karena itu wajib bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk berhijrah ke daulah Islamiyah yang ada di sini. Dia khalifahnya. Nah, di Irak dan Syam. Daesh, daulah Islamnya bil Iraq wal Syam, ISIS. Maka dia pun mewajibkan semua harus hijrah, wajib hijrah semua ke sana. Kalau tidak hijrah dosa. Kan wajib hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Daulah Islamnya adanya di sana, di daulahnya dia yang dia klaim secara dusta dan batil. Nah, apa dosanya pemerintah-pemerintah Islam ini kok sampai dikafirkan, ya, dianggap pemerintahnya pemerintahan kufur? Ya, karena mereka punya dosa besar. Kesalahannya itu tingkatannya cuma dosa besar. Sudah divonis taghut. Nah, ini Khawarij. Satu prinsip itu yang salah. Dengan itu Nabi Alaihissalam mentahdir mereka dan memerintahkan untuk memerangi mereka. Perintah itu tertuju kepada pemerintah yang berdaulat, yang berkuasa. Pemerintah Islam yang berkuasa. Penguasa yang berdaulat. Berkewajiban melaksanakan kewajiban menumpas mereka. Berdasarkan perintah Nabi SAW. Nah, jadi tidak harus terpenuhi syarat-syarat yang panjang tadi itu yang kita dengar. Nah, ini salah satu dalil yang membantah kaidahnya Ar-Ruhail. Falaisa indahum syirkun. Nah, tidak ada pada kalangan Khawarij itu, ya, syirik. La fir rububiyah, tidak ada kesyirikan pada mereka dalam hal tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahwa sesungguhnya Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala, penguasa, pencipta dan seterusnya. Wala fil uluhiyah, tidak ada pula kesyirikan mereka dalam hal uluhiyah. Kam Khawarij itu. Yang dulu Nah, yang sekarang lain akan datang penjelasannya. Nah, mereka tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'til fil asma' sifat, tidak pula mereka melakukan kesyirikan. Nah, tidak pula melakukan ta'til, yakni penolakan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walam tidadiz zaman. Nah, ini. Walam tidadiz zaman. Bersama berjalannya waktu, bersama dengan berjalannya waktu, ya, sara inda akhlafihim, menjadilah di kalangan generasi-generasi berikutnya dari kalangan Khawarij, penerus-penerus generasi penerus mereka dari generasi belakangan yang datang dari kalangan Khawarij teroris, menjadilah di kalangan mereka aqaidul jahmi wal mu'tazilah, ternyata akidah mereka sudah akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah. Akidah Jahmiyah menolak seluruh nama dan sifat, akidah Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bal yujadu, bahkan kata Syaghrabi, ditemukan pula inda katsirin minhum, pada kebanyakan dari kaum Khawarij teroris belakangan ditemukan asyirku fil kubur, kesyirikan menyembah kubur. Nah, ini bedanya Khawarij masa lalu dengan Khawarij sekarang. Nah, alba yang kedua dari berikutnya yang menunjukkan batilnya kaidah ini. Wassalafu la yastaridun litabdi'i ijtima' as-sifat allati saradaha ad-doktor Ibrahim. Kaum salaf, mereka tidak mempersyaratkan ya terkumpulnya seluruh sifat-sifat yang disebutkan dan dipersyaratkan oleh Ar-Ruhaili, yang diuraikan oleh dia dalam hal memfonis mubtadi seseorang. Dia dipersyaratkan. Fahum yubaddi'una, maka kaum salaf mereka mentabdi' memfonis mubtadi, bal yukaffirun, bahkan kaum salaf memfonis kafir bimufradatin wahidatin min mufradatil aqaid, gara-gara satu akidah yang menyimpang dari akidah sunnah, satu prinsip yang menyimpang dari prinsip-prinsip ahli sunnah difonis mubtadi. Kalau prinsip itu, ya, penyimpangan itu sampai pada penyimpangan yang bersifat kufur syirik, maka difonis kafir musyrik. Nah, meskipun hanya satu, tidak menunggu sampai dua penyimpangan, tidak menunggu sampai dua prinsip yang diselisihi. Satu saja sudah cukup untuk memfonisnya mubtadi, dan kalau bid'ahnya sampai tingkatan kufur atau syirik, difonis kafir musyrik. Nah, faqad kaffaru gulatul qadariyah. Maka sungguh kaum salaf mereka mengkafirkan ya kaum qadariyah yang ekstrim. Dolalihim, dikarenakan kesesatan mereka fi akidatil qadar, kesesatan mereka dalam akidah prinsip takdir, beriman kepada takdir. Wa nafyihim li ilmillahi sabiq, dan dikarenakan mereka menolak sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mendahului segala kejadian yang ditakdirkan. Bima saya'lamuhu, bima sayamaluhu al-ibadu. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dengan ilmunya yang terdahulu bahwa ya perkara-perkara itu akan diamalkan oleh hamba-hambanya. Allah sudah tahu sebelum terjadinya, Allah sudah tahu bahwa ini akan terjadi, ini akan dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, wa annal amra unuf. Mereka kaum Qadariyah ekstrim itu meyakini bahwa setiap perkara yang terjadi itu baru diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi, sebelumnya Allah tidak tahu. Hah? Allah tidak tahu bahwa akan terjadi ini, terjadi itu. Allah tidak tahu. Nanti Allah mengetahui itu ketika terjadi, baru Allah tahu. Jadi mereka menafis sifat ilmu Allah yang mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Nah, satu penyimpangan ini dalam masalah takdir ini, kaum salaf mengkafirkan mereka. Qadariyah itu. Wa awwalu man kafarahum, yang pertama kali mengkafirkan mereka, kaum ekstrim Qadariyah itu, bihadal mu'taqadi, dengan i'tiqad yang batin ini tadi, yang bersifat kufur ini tadi, Abdullah ibn Umar. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Wa a'lana bara'atahu, dan Abdullah ibn Umar mengumumkan, memaklumatkan bara'ahnya, sikapnya berlepas diri minhum dari kaum Qadariyah itu. Wa annahum minhu bara'un, dan mereka pun ya lepas, tidak ada hubungan dengan Ibn Umar, bukan saudaranya Ibn Umar. Wa qala, dan Ibn Umar mengatakan, "Lau anna li ahadihim mithla Uhudin," andaikan salah seorang dari mereka memiliki mithla Uhudin zahaban, emas yang kadarnya sebesar gunung Uhud. Andaikan mereka itu yang mengingkari takdir itu punya emas sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu, lantas mereka menginfakkan seluruh emas segunung Uhud yang mereka miliki itu, ma qabilallahu minhu, Allah tidak akan menerima infak mereka itu. Tidak akan menerima. Tidak sah, karena mereka kafir. Hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka semua beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai meyakini, ya, bahwa segala sesuatu yang akan terjadi sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan mengimani derajat-derajat takdir yang wajib diimani. Nah. Wa qala nahwahu as-sahabiyul jalil Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu. Dan berkata semisal dengan vonis Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia Ubadah ibn Shamit. Jadi sini dinukil oleh Syekh Rabi dua sahabat dari salaf yang memvonis mereka kafir gara-gara menyimpang pada satu prinsip sunnah jamaah, yaitu masalah takdir. Nah. Walamma ghayyara al-Qadariyah, kemudian pada perkembangannya, perkembangan kaum Qadariyah setelahnya, generasi berikutnya, kata Syekh Rabi, walamma ghayyara al-Qadariyah al-mutaakhiruna aqidatahum fi nafy al-ilmi wa ankaru ta'alluq al-mashi'ati bi af'ali al-ibad ikhtalafa al-ulama'u fihim. Tatkala kemudian kaum Qadariyah, ya, kaum ingkar takdir itu merubah, yakni dari kalangan mutakhirun, yakni generasi berikutnya, generasi belakangan, ya, mereka merubah akidah pendahulu mereka dalam hal menafikan, menepis ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, ya, yakni yang pendahulu mereka dari kaum Qadariyah, pendahulu mereka yang dulu, mereka mengingkari ilmu Allah SWT, mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Yang datang belakangan menetapkan itu. Mereka menetapkan. Dan mereka mengatakan, Allah tahu, sudah tahu sebelum terjadi. Mereka meyakini itu. Tapi diganti yang mereka ingkari yang lainnya, yaitu wangkaru ta'alluqal masyiati bi'afal ibad. Yang mereka ingkari adalah masyiat, kehendak Allah SWT, bahwa Allah yang berkehendak, menghendaki seluruh kejadian itu, termasuk perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah SWT. Kaum Qadariyah berikutnya, ya, menolak itu. Mengatakan bahwa Allah tidak tahu seluruh perbuatan hamba-hambanya, Allah tidak. Seluruh perbuatan hamba-hambanya itu bukan dengan kehendak Allah. Nah, di luar kehendak Allah. Allah menghendaki lain, hambanya menghendaki lain, kehendak hamba yang berlaku. Kehendak Allah kalah. Nah, ini generasi kaum Qadariyah belakangan. Jadi kalau yang pertama tadi apa yang diingkari? Yang dulu pertama kali muncul, ya, salafnya Qadariyah yang dikafirkan oleh Ibnu Umar dan siapa tadi? Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu. Apa yang diingkari? Ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu yang ditakdirkan yang akan terjadi. Datang generasi berikutnya, mereka menetapkan itu. Allah sudah tahu sebelum terjadi. Ya, kami meyakini. Tapi, perbuatan hamba-hamba Allah itu terjadi atas kehendak hamba-hamba itu masing-masing. Allah tidak mengaturnya. itu di luar kehendak Allah. Allah menghendaki lain, hamba menghendaki lain, kehendak hamba yang berlaku. Kehendak Allah kalah. Ini. Nah, ketika berubah, pengingkaran derajat takdir dan ingkar itu berubah, bergeser, tapi sama-sama ingkari takdir, ikhtalafal ulama'u fihim, maka ulama berbeda pendapat dalam menghukumi mereka. Generasi berikutnya ini tadi. Ya. Faminhum, diantara ulama man yukafirhum, ada yang mengkafirkan mereka, meskipun masih kehendak Allah yang ditolak ini tadi. Nah, terkait dengan perbuatan hamba, maka mereka tetap dikafirkan. Wa minhum man yubaddi'uhum, diantara ulama ada yang hanya memvonis mubtadi dan tidak sampai dikafirkan. Nah, difahami? Jadi Qadariyah, generasi awal yang mengingkari ilmu Allah SWT, ya, mengingkari bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, ini dikafirkan. Abdullah bin Umar bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhum. Generasi berikutnya bergeser. Mereka meyakini ilmu Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, tetapi kehendak Allah tidak berlaku pada hamba-hambanya, pada perbuatan hamba-hambanya. Ya, setiap hamba berkehendak sendiri di luar kehendak Allah. Ini diperselisihkan. Ada yang mengkafirkan mereka, ada yang hanya mengatakan mubtadi. Difahami? Baik. Terus kata Syekh Rabi', hafizahullah. Naam. Kita lanjutkan. Bukti berikutnya menunjukkan penyimpangan kaidah Ibrahim Ar-Ruhaili. Walamma qala al-mu'tazilatu fi murtakibil kaba'iri. Tatkala kaum Mu'tazilah mengatakan tentang orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, bi annahum, bahwa sesungguhnya para pelaku dosa besar itu, fi manzilatin bainal manzilatain, mereka adalah orang yang berada pada posisi antara dua posisi. La kuffarun, bukan orang-orang kafir, wala mu'minun, bukan pula orang-orang mukmin. Posisi tidak jelas. Nah, badda'ahumul ulama'u, maka ulama mentabdi' mereka, memfonis mereka mubtadi'. Wasammauhum bil mu'tazila, dan ulama menamai mereka, menjuluki mereka sebagai mu'tazilah. Nah, yang benar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kita dengar tadi. Jadi Mu'tazilah ada kemiripan dengan Khawarij menyikapi pelaku dosa besar. Bedanya kalau Khawarij difonis apa tadi? Kafir. Ya. Kalau Mu'tazilah difonis pelaku dosa besar, difonis apa? Berada pada posisi antara dua posisi. Tidak kafir, tidak pula mukmin. Tapi dua-duanya sepakat, Khawarij dan Mu'tazilah sepakat bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka dan tidak dapat syafaat. Nah, Ahlus Sunnah Jamaah mengatakan pelaku dosa besar muslim, mukmin, tapi lemah imannya, fasik. Ya. Dan di akhirat nanti tergantung kehendak Allah SWT. Jika Allah menghendaki dia diampuni, langsung masuk surga. Jika Allah menghendaki tidak diampuni, maka diadab dulu di neraka, tapi tetap akan keluar dengan syafaat. Naam. Walamma qala man qala min ahli al-ahwa. Dan tatkala berkata orang yang berkata dari kalangan pengekor hawa nafsu, innal qur'ana makhlukun, sesungguhnya Al-Qur'an itu makhluk, ciptaan Allah. Walaysa bikalamillah, dan bukan kalamnya Allah, bukan sifat Allah. Kaffarahum ulama us-sunnah. Ulama ahli sunnah mengkafirkan mereka. Ya, kaum Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, ciptaan Allah, bukan ucapan Allah, bukan sifat Allah, itu akidah kufur. Maka mereka dikafirkan oleh ulama al-sunnah. Ya. Satu penyimpangan saja. Naam. Ulama qala man qala min ahli sunnah. Yang benar Al-Quran adalah kalam Allah. Kalamullah ghairu makhluk. Yang benar Al-Quran adalah kalam Allah. firman Allah, ucapan Allah bukan makhluk. Sifatun min sifatih. Salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akidah Ahlussunnah Jamaah. Walamma qala man qala min ahli sunnah, dan tatkala berkata yang berkata dari kalangan ahli sunnah, Al-Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, lakin tetapi lafzi bihi, ya, lafzi bihi, pelafazanku melafadzkan Al-Qur'an makhluk, ciptaan Allah. Nah, di awal orang ini dari kalangan ahli sunnah. Dari kalangan ahli sunnah awalnya. Ulama ahli sunnah. Ulama ahli sunnah. Bukan orang biasa. Ulama ahli sunnah. Dia mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Tetapi diikuti setelahnya dengan kalimat bid'ah. Yang tidak dikenal di kalangan salaf. Di kalangan a'immah. Ya. Da'wah salafiyah. Yaitu dia mengatakan. Lakin lafzi bihi makhluk. Tetapi pelafadanku melafadkan Al-Quran makhluk. Nah, badda'ahum ahlus sunnah. Maka ahlus sunnah al-imam Ahmad dan yang lainnya mentabdi' dia. Atau tepatnya, lakin lafzi bihi makhluk, akan tetapi lafadku, ya, lafadku, nah, membaca Al-Quran, lafad Al-Quran makhluk. Nah, maka ditabdi'. Kenapa? Ahlus sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Tidak ada istilah lafad-lafad begitu. Nah, dia yang mendatangkan istilah lafad. Sementara kata lafad ini global. Global. Ini bahaya. Nah, pertama ini tidak ada dari kaum salaf. Dari a'immah, ahlus sunnah jamaah tidak ada. Dia yang pertama memunculkan ini. Kata lafad global, ada dua kemungkinan. Kalau yang dimaksud lafadku, ya, lafad Al-Quranku, gitu. Lakin lafzi bihi makhluk, akan tetapi lafad Al-Quranku makhluk. Kalau yang dimaksud dengan lafad Al-Quran makhluk, yang dimaksud dengan lafad di sini adalah isi yang dilafadkan. Maka ini sama dengan Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, kalian dia maksud lafadku, maksudnya adalah perbuatan dia berlafad membaca Al-Quran, maka itu makhluk memang. Ya, perbuatan masing-masing kita, ya, berbicara, membaca, melafadkan, ya, termasuk melafadkan, yakni membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat, maka perbuatan kita, lisan kita, gerakan lisan kita, suara kita, ya, melafadkan, itu perbuatan kita, itu makhluk. Tapi isi lafad kita, yaitu ayat yang kita baca, yang kita lafadkan, itu Al-Quran, kalam Allah, bukan makhluk. Nah, jadi ini mengandung dua makna global. Ini bahaya. Nah, ini tidak jelas. Ini bid'ah. Maka dia pun difonis mubtadi'. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan, Al-Quran, kalam Allah, bukan makhluk. Sudah, tegas begitu, selesai. Ada mengatakan lafadku, Al-Quran kalamullah lafadku, ya, dengan Al-Quran itu makhluk. Ah, ini bahaya. Ada dua kemungkinan tadi. Nah, bisa hak, bisa batil. Nah, maka ini, ya, difonis mubtadi'. Satu kesalahan ini saja. Nah, tidak dua. Dan tadinya dia ulama Ahlus Sunnah. Al-Husain Al-Karabi. Naam, Al-Husain Al-Karabi. Sudah lewat ini. Sudah lewat di, naam, pembahasan-pembahasan sebelumnya. Naam. Walamma dhalla al-murji'atu fi ta'rif al-iman, dan tatkala sesat, tersesat kaum murji'ah dalam mendefinisikan iman, ya, iman termasuk prinsip sunnah jamaah. Naam, kaum murji'ah sesat, faqalu, mereka mengatakan apa? Innal 'amala laisa minal iman. Sesungguhnya amalan itu tidak termasuk iman. Kata murji'ah, amal itu tidak termasuk iman. Wa annahu la yazidu wa la yanqus, dan bahwasanya iman itu, ya, iman itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Nah, badda'ahum ahlus sunnah. Maka badda'ahum ahlus sunnah. Ahlus sunnah mentabdi', mereka mengatakan mereka murji'ah. Ahlus sunnah mengatakan apa? Ahlus sunnah mengatakan amal itu adalah iman. Iman itu meliputi ya, at-tasdiqu bil qalb, membenarkan dengan kalbu, al-iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, wal amalu bil jawari, beramal dengan seluruh anggota tubuh, amalan kalbu, amalan lisan, amalan seluruh anggota tubuh. Yazidu bit ta'a, bertambah iman itu dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, berkurang dengan maksiat. Nah, ini ahlus sunnah. Maka mereka ditabdi karena menyelisih ini prinsip ahlus sunnah. Walamma qala ba'duhum fi ta'rifil iman, tatkala sebagian mereka mengatakan tentang definisi iman, al-imanu al-ma'rifatu bil qalb, iman itu ya adalah mengenal Allah dengan kalbu. Sekedar mengenal Allah berarti beriman. Nah, ya, kafaruhum, maka ahlus sunnah mengkafirkan mereka. Wasofuhum bi annahum gulatul jahmiyah, dan mereka ahlus sunnah menyifati mereka itu, mereka adalah kaum jahmiyah yang ekstrim. Masa sekedar mengenal Allah sudah dianggap beriman? Nah, Fir'aun mengenal Allah tidak? Fir'aun mengenal Allah? Hah? Mengenal ya? Mengenal. Nah, menurut kaum jahmiyah berarti beriman. Yang menghalangi Fir'aun kan kesombongannya. Dia mengenal Allah tapi dia tidak beriman karena kesombongannya. Luar biasa bahayanya ini. Sekedar mengenal Allah berarti sudah beriman. Semua yang mengenal Allah tahu ya Allah, berarti beriman. Nah, maka ini dikafirkan oleh ahlus sunnah. Mereka dianggap sebagai kaum jahmiyah yang ekstrim. Tayyib. Jadi ini bukti-bukti ya, dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekh Rabi untuk membuktikan penyimpangan kaidah ar-ruhaili yang mempersyaratkan sekian syarat-syarat itu baru bisa difonis mubtadi. Ternyata ya, dari Nabi SAW amalan salaf tidak begitu. Nah, satu saja penyimpangan, menyelisihi satu akidah, satu prinsip ahlus sunnah jamaah, manhaj ahlus sunnah, maka sudah difonis mubtadi. Kalau tingkatan bid'ahnya itu adalah kufur, maka difonis kafir. Nah, berikutnya, wa qawluhu, dan ucapan ar-Ruhaili, wa hadzal Ibrahim ar-Ruhaili, wa hadzal maqamu huwa furqan ma baina ahli sunnah wa ahli bid'ah. Ya, ini adalah pembeda antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Naam, sampai pada ucapan dia mengatakan, wa bihadhi tabayyanu lil hadiqi as-sababu fi adami tabdi'a lima li ba'di ulama ahli sunnah alladhina wafaqu ba'da ahli bid'ah fi masail juz'iyyatin min aqwalihim. Dengan ini jadi jelas, kata dia, apa sebabnya sebagian imam-imam Islam tidak mau memvonis mubtadi sebagian ulama ahlus sunnah yang menyepakati, menyetujui sebagian ahlul bidah dalam masalah-masalah cabang. Ya, bukan masalah pokok. Nah, yakni masalah juz'iyah. Masalah satu bagian gitu. Satu bagian cabang dari yang pokok. Nah, makanya dibantah. Akul, kata Syekh Rabi, laqad badda as-salafu adadan minal ulama. Sungguh kaum salaf telah memfonis mubtadi sejumlah ulama. Kanu min kibari ahli sunnah, adalah mereka sebelumnya dari kalangan tokoh-tokoh utama ahlus sunnah, tokoh-tokoh besar ahlus sunnah. Bisababi qawlihim, dikarenakan statement mereka mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, lafadku dengan Al-Qur'an itu makhluk. Ya, salah satunya Al-Husain Al-Karabisi sudah diterangkan tadi. Ma'a muwafaqatihim li ahli sunnah, bersama dengan ya, mereka menyepakati ahlus sunnah bi anna al-Qur'ana kalamullah, bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah. Wa mukhalafatim li ahli al-bid'ah bi anna al-Qur'an makhluk, dan mereka menyelisih ahlul bid'ah bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Coba perhatikan. Masalah prinsip, masalah akidah ini pokoknya adalah masalah kalamullah. Ya, kalam Allah adalah Al-Quran, adalah kalam Allah, sifat Allah, bukan makhluk. Nah. Kemudian ada satu bagian dari permasalahan ini, ya, diselisihi oleh sebagian yang tadinya mereka ini tokoh utama Ahlu Sunnah, ulama besar. Salah satunya Al-Husain Al-Qarabis. Nah, mereka sama dengan Ahlu Sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah. Sama. Dan mereka juga menyelisihi Ahlul Bidah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka itu mengatakan, ya, Al-Quran kalamullah, sama dengan A'immah Ahlus Sunnah. Mereka juga mengatakan, mereka juga menyelisihi Ahlul Bidah, karena Ahlul Bidah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Mereka tidak mengatakan Al-Quran makhluk, tapi menyelisihi Ahlus Sunnah dalam hal mengatakan apa? Ada istilah apa? Baru yang mereka munculkan itu lafzi bil-Quran makhluk, lafadku dengan Al-Quran makhluk. Nah, ini bid'ahnya yang dimunculkan. Nah, satu bagian ini saja, bukan seluruhnya. Karena mereka juga mengatakan seperti ulama Ahlus Sunnah, imam Ahlus Sunnah, bahwa Al-Quran kalamullah. Nah, dan mereka juga telah menyelisih Ahlul Bidah. Ketika Ahlul Bidah mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, mereka tidak mengatakan begitu. Tapi ada satu bagian yang diselisihi, juz'iyah. Yaitu apa? Mereka mendatangkan istilah lafzi bil-Quran makhluk. Ternyata dengan satu bagian masalah ini saja, ketika ini, ya, perkara baru, tidak dikenal di kalangan kaum salaf, a'immah ahlus sunnah jamaah, dan ini dianggap bid'ah, ya, maka mereka difonis oleh Imam Ahmad dan ulama yang sejalan dengannya di a'immah Islam, bahwa orang itu mubtadi'. Pada satu juz saja, satu bagian saja. Padahal tadi Ar-Ruhaili mengatakan apa? Naam. Mengatakan bahwa a'immah tidak memfonis mubtadi' seseorang yang menyepakati ahlul bidah pada satu bagian permasalahan. Ini terbantah dengan ya, kasus ini. Wadil mas'ala innama hiya juz'iyyatun kama tara. Mas'ala ini adalah juz'iyyah, bagian, satu bagian saja. Sebagaimana engkau lihat sendiri. Nah, jelas ya, ini akhir na'am pembahasan. Thumma khatama Dr. Ibrahim, kata Syekh Rabi, kemudian Dr. Ibrahim menutup hadihin nasihata, nasihatnya ini, biwasoya jayyidatan, na'am biwasoya jayyidatin, dengan wasiat-wasiat yang bagus. Wasiat-wasiatnya bagus yang kita dengar tadi, itu diakui bagus. Na'am, as'alullaha, kata Syekh Rabi, aku memohon kepada Allah, ayuwaffiqahu, agar semoga Allah memberi dia taufik, ya, memberi taufik kepada Ibrahim Ar-Ruhaili lil qiyami biha, agar melaksanakan isi wasiat itu. Hah? Nah, ala akmalil wujuh, ya, dengan bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Wa ayuwaffiqahu lil mawqifis sahih, dan semoga Allah memberi dia taufik agar, ya, punya mawqif yang benar, punya sikap yang benar. Mimma tadammanathu nasihatuhu min al-akhtai al-ilmiyah, ya, dari apa-apa yang dimuat oleh nasihatnya dari kesalahan-kesalahan yang bersifat ilmiah. Naam, tapi kenyataannya, naam. Ya, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syekh Rabi menutup, ya, dan salawat dan salam buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya, pengikut dan sahabatnya seluruhnya. Kenyataannya Ibrahim Ar-Ruhaili tidak mengambil pelajaran dari kritikan Syekh Rabi ini, ya, melainkan semakin jauh sampai hari ini. Nah, ya, semakin jauh dan menjadi na'am mubtadi'. Allahul musta'an. Dan demikian bifadlillahi ta'ala kita telah menyelesaikan pembacaan kitab ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya nanti kita akan memilih kitab penggantinya. Ya. Naam. Dalam masalah manhaj. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan. Fadlu subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.